melihat dirimu. Ku yakin kau pun begitu. Adanya dirimu, adanya aku selalu hargai kamu. Tak pernah aku mencoba rasakan cinta yang lain, walau sebenarnya banyak yang datang tawarkan cinta yang lain. Bantu aku jaga hatimu selama masih ada waktu untukku, agar selalu ku kagumi dirimu dalam hidupku. Tak pernah aku mencoba rasakan cinta yang lain, walau sebenarnya banyak yang datang tawarkan cinta yang lain. Bantu aku jaga hatimu selama masih ada waktu untukku, agar selalu ku kagumi dirimu dalam hidupku. Selamanya ku kan mencoba untuk tak menyakiti hatimu itu, agar selalu kau kagumi diriku dalam hidupmu. Jaga hatimu selama masih ada waktu untukku, agar selalu ku kagumi dirimu dalam hidupku. Selamanya ku kan mencoba menyakiti hatimu itu, agar selalu kau kagumi diriku dalam hidupmu. Dalam hidupmu.